Berkaitan dengan masalah keturunan, ini juga masalah yang sering kali menimpa kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin, manusia secara umum. Karena memang fitrah manusia cinta ya, berketurunan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran banyak ya. Salah satu penyebab manusia berbangga-bangga di dunia itu keturunan. Apalagi al-banin ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal-banin. Anak laki-laki ini jadi kebanggaan dan jadi tafakhur, berbangga-bangga ya dengan anak laki-laki ini. Ini hukum fitrah ya, fitrah manusia yang lurus yang masih belum tercemari dengan pemikiran-pemikiran mungkin kotor ya. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini Imam Hasan Al-Basri menganjurkan kita atau menganjurkan kaum muslimin yang mempunyai problematika keturunan tersebut untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kegersangan, kefakiran, kemudian sedikit kekurangan dan lain sebagainya dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak sebanyak-banyaknya ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Astaghfirullahal azim ya. Kemudian dengan lafaz-lafaz yang umum ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dari Ibnu Sabih bahwa ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi ya. Bumi tidak hujan-hujan. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah istighfar ya. The best solution ya. Solusi terbaik ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak masalah, perbanyak istighfar ketika di dapur ya, ketika sedang nyetir mobil daripada bengong ya, ngelihatin kanan kiri mungkin banyak pemandangan yang tabarruj ya, buka aurat ya, sambil istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa ingat ya, tidak lalai di jalan ya. Kemudian yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan ya, kepada Hasan Al-Basri. Maka beliau berkata, beristighfarlah ya, perbanyaklah istighfar. Ada orang lagi ya, berkata kepadanya mengadu, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memberikan aku keturunan. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah ya. Dan yang lain juga mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya. Kebunnya tidak panen-panen mungkin ya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kisah tersebut, para pendengar yang berbahagia, kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka Ar-Rabi bin Sabih berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan macam-macam perkara dan Anda memerintahkan mereka semuanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri ya. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun ya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ghaffar, Maha pemberi ampun ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Maka ya, di antara fadilah dan keutamaan istighfar itu, Allah pasti ya, yursilis sama akan mengirim dari langit ya, mengirimkan apa, hujan midroro yang lebat ya. Ini fadilah ya, ini sebab-sebab yang mungkin tidak bisa dipelajari secara akademis gitu ya. Artinya ini sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karena keberkahan suatu amal soleh ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yumdid wa yumdidkum bi amwal wa banin ya. Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan, memperbanyak apa itu, bi amwal, dengan harta ya. Tadi ada yang mengadu saya miskin dan lain sebagainya, banyak istighfar, insyaallah akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan pekerjaan ya, banyak istighfar ya. Kemudian wa banin ya, anak keturunan ya. wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan begitu juga sungai-sungai. Jadi para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, jadi ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sedang menghadapi mungkin kesusahan dalam keturunan ya. Kemudian kemiskinan, kegersangan dan lain sebagainya. Dan tidak ada salahnya ya kita juga mengambil serta selain memperbanyak istighfar, kita mengambil sebab yang masih dibolehkan dalam syar'i, misalnya terapi ya. Terapi dengan berbagai macam obat yang masih dibolehkan, atau berkonsultasi kepada yang ahli, dokter ahli. Dokter ahli masalah hal ini ya ditanyakan ya. Akan tetapi tidak bergantung semata-mata kepada mereka ya. Kita gantungkan bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita ya. Kita juga harus introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu bisa jadi dia fitnah ya. Dan ini banyak banyak sekali. Bisa jadi zina ya. Perhiasan bagi seseorang, atau bisa jadi qurratu ain. Apa? Qurratu ain ya, penyejuk pandangan. Dan ini yang kita minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini juga harus dipanjatkan dengan tulus, yakin seyakin-yakinnya, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin seperti Nabi Zakaria ya. Beliau dengan kuat keyakinannya sampai beliau mengatakan walam akun bidu'ai syaqiyan. Aku tidak pernah ya mendapati Allah Subhanahu wa taala mengecewakan dalam doaku, tidak dikabulkan. Angkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang ijabah, di tengah malam yang gelap gulita, setelah sholat, ketika hari Jumat, ketika safar, ketika berbuka puasa, ketika setelah sholat fardu, angkat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam.